Mengapa kau menyintaiku? Orang yang tak punya apa-apa, kau akan kecewa setelah kau tahu siapa aku sesungguhnya. Bukan aku tak menyintaimu, tapi betapa diriku malu. Kau si raja harta, ku raja sengsara. Antara kita jauh berbeza. Bukan aku tak menyintaimu. Antara kita